بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله إخواني رحمني ورحمكم الله Sesungguhnya mukminin orang yang telah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Yaumul Akhir, memiliki sekian keistimewaan, sekian sifat yang membedakan mereka dari selain mereka. Dari sekian keistimewaan mereka yang menjadi ciri khas mukminin, membedakan mereka dari yang selain mereka adalah ta'awunuhum. Mereka selalu saling membantu. Yu'in ba'duhum ba'dha. Sebagian mereka selalu menolong dan membantu yang lainnya. Ta'awun ini yang mengikat dan menyatukan mereka. Karena memang ukhuwah imaniyah, persaudaraan karena iman, jauh lebih kuat daripada ukhuwatun nasab, persaudaraan nasab darah. Dan itu termasuk hidayatul Quran lillati hiya aqwam, seperti yang Allah sebutkan, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Quran ini memberi hidayah, memberi petunjuk kepada yang lebih baik, lebih lurus. Salah satu hidayatul Quran lillati hiya aqwam, bahwa Quran, di dalam Quran dijadikan ukhuwat imaniyah lebih kuat daripada ukhuwatun nasab. Salah satu bukti nyatanya adalah ketika seorang kafir, sementara saudaranya mukmin, maka tidak ada hukum waris di antara keduanya. Walaupun itu saudara satu kandung, satu bapak, satu ibu, yang satu mukmin, yang satu kafir, maka ketika si mukmin meninggal, saudara kandungnya yang kafir itu tidak berhak dapat warisannya satu rupiah pun. Lalu kemana itu harta? Ke Baitul Mal, yang kemudian akan kembali kepada kaum muslimin, saudara-saudara dia, satu iman. Terikat mukminin dengan ta'awun, bainahum. Allah memerintahkan itu kepada mereka dalam Al-Ma'idah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berta'awunlah kalian di atas albir dan takwa. Dan tidak sempurna itu sampai jangan pula kalian berta'awun di atas permusuhan dan dosa. Itu kesempurnaannya. Dan ma'ruf di dalam hadis pula apa yang Rasulullah SAW sebutkan, al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dalam hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW sebutkan, wa man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Dan barang siapa yang membantu hajat saudaranya, berada di hajat saudaranya, dia bantu. Bagaimana agar hajat itu terlaksana dengan baik, tertunaikan, dia bantu, dia berta'awun. Maka Allah akan selalu ada pada hajatnya. Dan siapa orangnya yang tidak punya hajat? Pasti banyak hajat manusia dalam hidupnya. Fadilahnya Allah yang akan membantu hajatmu, akan jadi mudah, akan terlaksana dengan baik, asal engkau selalu membantu hajat saudaramu. Wal jazaa' min jinsil amal. Dan balasan itu memang serupa, sejenis dengan amalanmu. Sebagaimana kamu peduli kepada saudaramu, kamu pentingkan hajatnya, kamu bantu berta'awun, maka Allah pun pentingkan hajatmu. Allah bantu hajatmu. Dan kalau sudah Allah yang membantu, tidak akan ada yang sulit. Wa man farraja 'an muslimin kurbatan farrajallahu 'anhu kurbatan min kurubat yaumil qiyamah. Begitu pula yang membantu melonggarkan kesulitan yang dihadapi seorang muslim. Dari kesulitan-kesulitan dunia apa saja problem yang dihadapinya, maka di akhirat Allah akan lapangkan, Allah longgarkan kesulitan-kesulitan di hari kiamat kelak. Wa man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Dan yang menutupi seorang muslim aib-aibnya, Allah akan tutupi aib-aib dia kelak di yaumul qiyamah. Semua ini bentuk ta'awun. Contoh-contoh ta'awun yang Rasulullah SAW sebutkan Begitu pula di Muslim, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melonggarkan problem, masalah dari problem dan masalah saudaranya, seorang mukmin, Allah akan longgarkan problem dan kesulitan-kesulitan dia kelak di yaumul qiyamah. Dia bertahun ingin membantu saudaranya, tahu saudaranya dalam kesulitan, dalam himpitan, apa itu pun masalahnya, dia bantu agar dia lebih bisa bernafas lega, dilonggarkan. Wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan yang memudahkan seorang yang sedang kesulitan, Allah mudahkan urusannya kelak di dunia dan akhirat. Ini orang, saudaranya ini dalam keadaan sulit, gak mampu misalnya membayar hutangnya, walaupun memang sudah jatuh tempo, bahkan mungkin sudah lewat, tapi dia tahu memang betul-betul mu'sir, sulit, karena mungkin masa pandemi misalnya, orang pada di PHK, kehilangan pekerjaan, gak bisa leluasa untuk bergerak ke sana kemari, sulit untuk dapat penghasilan. Nah, dia mudahkan, ya sudah gak apa-apa, kamu bayar tahun depan misalnya, dia kasih kelonggaran lagi, dia lunakkan hutangnya. Itu kan ta'awun, membantu. Maka Allah mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Di riwayat hadis disebutkan dulu ada seorang kaya yang sering membantu orang, memberi pinjaman, meminjamkan uangnya yang butuh, yang perlu. Maka setiap kali jatuh tempo, dia perintahkan ya pembantunya keliling untuk narii yang sudah jatuh temponya. Tapi dia pesankan pada si pembantu ini, kalau kamu melewati orang yang dalam keadaan musir, ya dia berkecukupan, ada hartanya, maka kamu ambil, kamu terima. Dia setor atau dia melunasi hutangnya. Tapi kalau kamu melewati mu'sir, orang yang masih dalam keadaan kesulitan, fatajawaz anhu. Tajawaz anhu artinya lewati dia. Lewati bukan sekedar dilewati rumahnya begitu saja. Artinya sudah coret, anggap dia enggak berhutang sama kita. Dihapus. Maka Rasulullah katakan di akhirat, fatajawazallahu anhu, Allah pun melewati dia. Artinya, sebagaimana itu yang dia lakukan kepada saudaranya berta'awun, maka di akhirat tidak dianggap oleh Allah dosa-dosanya, dilewati. Dianggap seperti orang tidak punya dosa. Itu balasannya. Al-jaza min jinsil amal. Balasannya serupa dengan amalannya. Dia bantu, saudaranya dia ringankan, di akhirat dia yang diringankan. Dan ma'ruf hadis, wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah selalu akan membantu hambanya selama si hamba itu membantu saudaranya. Demikian pula dalam riwayat Ibni Umar diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya, juga Tabrani, ahabbun nas ilallah anfa'uhum. Manusia yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat. Paling bermanfaat bagi orang lain. Membantu saudaranya. Saudara-saudara dia, mukminin, terbantukan karena dia. Banyak manfaat yang mereka dapati darinya. Karena dia selalu peduli, selalu simpati, selalu bertaawun, paling bermanfaat. Semakin orang itu bermanfaat bagi orang lain dengan taawunnya, dengan kepeduliannya, bantuannya, semakin dia dicintai oleh Allah, Rabbnya. Wa ahabbul a'mal ilallah surur tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling Allah cintai, tentunya setelah yang fardu-fardu, karena yang kewajiban itu paling Allah cintai segalanya di atas yang lain. Namun setelah itu, amalan yang paling Allah cintai, kamu jadikan saudaramu itu senang. Kamu masukkan kesenangan kepada saudaramu muslim. Ini kamu buat dia senang. Dan tentu ketika kamu bertaawun membantu dia, sangat senang dia. Dan itu amalan yang paling Allah cintai. Au takshifu anhu qurbah. Atau kamu membantu dia keluar dari kesulitannya. Dia menghadapi kesulitan, masalah, problematika hidupnya. Kamu bantu untuk bagaimana bisa terentaskan dari itu. Amalan yang sangat dicintai Allah. Au taqdi anhu dainan. Atau yang ketiga, kamu bantu dia untuk melunasi hutangnya. Karena itu juga kesulitan. Au tatrudu anhum ju'an. Atau yang keempat, kamu hilangkan laparnya. Nah, ini kamu kasih makan untuk dia bisa kenyang, hilang laparnya. Wala an amsiya ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahra. Kemudian Rasul katakan, kalau aku berjalan bersama saudaraku muslim dalam suatu hajat dia, itu lebih aku cintai daripada iktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, satu bulan. Ini kalau dibuat perbandingan, mana yang lebih beliau cintai? Yang satu iktikaf di Nabawi satu bulan penuh, satu sholat saja 1000 kali lebih afdal dari masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Itu sekali sholat kif satu bulan. Amalan yang lain adalah kamu jalan membantu hajat saudaramu. Jadi, hajat apapun, kadang kamu berkorban, ya korban waktu, ya tenaga, ya mungkin harta, kamu harus jalan mengantar dia. Oh, ini urusannya di kantor sana, ini harus ke sana, harus menemui fulan, harus ini itu, agar hajat dia lancar, berjalan dengan baik, selesai. Itu lebih disenangi, lebih dicintai daripada iktikaf satu bulan. Kenapa? Karena kalau iktikaf itu pahala pasif, artinya hanya kamu yang dapat, yang mendapati dan merasakan manfaat ya cuma kamu saja. Orang lain kan gak tahu menahu. Kamu yang itikaf, kamu yang sholat, kamu yang mungkin puasa, kamu mungkin zikir, baca Quran, kamu semuanya. Tapi ini aktif. Kebaikan kamu, jasa kamu dirasakan oleh orang lain, oleh saudaramu. Amalan yang aktif lebih dicintai. Waman kafa ghadabahu satarallah, satarallah auratahu. Dan orang yang menahan marahnya, Allah tutupi auratnya, aib-aib dia. Waman kadzama ghaidhan walau syaa an yumdhiyahu amdahu mala Allahu qalbahu ridhan yaumal qiyamah. Begitu pula orang yang menahan emosinya, menahan kejengkelannya, yang kalau saja dia mau meluapkan itu, dia bisa meluapkan. Tapi dia memilih untuk menahan. Maka Allah akan penuhi kalbunya dengan keridhaan dari sisinya di yaumul qiyamah kelak. Ghaid itu kejengkelan yang sangat, emosi yang sudah meledak. Biasanya ukuran manusia normal yang enggak akan bisa ditahan, harus diletupkan, harus diledakkan. Karena kalau sudah meledak, orangnya akan merasa lega, puas. Karena emosi yang sangat, dia ledakkan dengan kata-kata misalnya, kamu memang begini, begini, begitu. Karena orang ini yang membuat dia emosi. jengkel tadi. Atau dia letupkan dengan perbuatan, mungkin dengan dia pukul, mungkin dengan dia apalah. Yang jelas dia letupkan itu. Kalau enggak, orang akan mendidih itu dadanya, terbakar itu. Keubuman orang enggak akan tahan, inginnya segera diluapkan itu. Itu ghaib. Makanya disebutkan keutamaannya yang mampu menahan itu. Sementara kalau dia ingin meluapkan, akan dia luapkan, bisa, enggak ada yang menghalangi dia. Tapi dia lebih memilih untuk menahan. Maka Allah penuhi kalbunya dengan keridhoannya. Dia mulkiyah makalah besar fadilahnya. Karena memang amalannya bukan ringan. Butuh kebiasaan. Butuh untuk berjuang. Perjuangan besar. Menahan ghaidz. Makanya Allah sifati orang-orang yang bertakwa dengan sekian sifat, salah satunya wal kadziminal ghaidz. Kadziminal ghaidz. Mereka bisa tahan emosinya. Seandainya dia ingin meluapkan, gampang, dia tinggal ngeluapkan. Ghaiz menunjukkan ini kadang sudah keterlaluan orang itu yang menyebabkan dia ghaiz ini. Sudah keterlaluan, entah tutur katanya, entah sikapnya, entah tindak tanduknya. Sudah keterlaluan membuat dia jengkel yang sangat. Ingin segera dia ledakkan. Dia tahan. Lillah ta'ala. Hanya karena Allah semata. Dan itu sifat muttaqin. Kalau bukan karena takwa, kalau bukan karena iman, gak akan mampu orang melakukannya. Siapa orang? Tadi, kalau nuruti nafsu dan tabiat manusia, pinginnya diluapkan, lega sudah. Hanya orang kalau biasanya kamu lihat kalau sudah meledak, entah dengan kata-kata dia atau perbuatannya, lega dia, puas. Puas dalam tanda kutip. Puas nafsunya saja. Bukan suatu yang terpuji. Bukan suatu yang dianjurkan. Butuh perjuangan. Butuh dibiasakan. Waman masya ma'a akhihi al-muslim fi hajatihi hatta yuthbitaha lahu asbatallahu ta'ala qadamahu yawma tazillul aqdam. Dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya muslim pada hajatnya. Sampai itu selesai, maka Allah akan teguhkan, Allah kokohkan kakinya di hari kaki manusia itu pada tergelincir, yaumul qiyamah. Sampai selesai. Karena hajat kadang kan besar. Atau panjang, harus ke sana, harus ke situ, kadang jarak yang cukup, lumayan waktu kamu berkorban segalanya, tapi kamu antar dia, kamu jalan bersamanya, sementara kamu gak punya kepentingan sama sekali, gak ada keuntungan kamu duniawi, gak ada. Ya kalau sama-sama dapat untung, itu semua orang bisa. Karena ada MOU di depan, nanti 50-50 ya. Oh iya kan, oh, mau dia jalan, ayo. Karena waktu bagi dia, capek. Sana kemari, nemui, masuk kantor sana, keluar kantor situ. Harus ini, harus itu. Capek. Tapi karena dia dapat untung, ya dia mau. Ini masalahnya dia gak ada keuntungan pribadi, gak ada. Itu murni hajat saudaranya. Yang punya kepentingan saudaranya. Cuman dia bantu saja. Lillahi ta'ala. Dia ingin bantu, berta'awun. Sudah selesai, sudah, ini tinggal disuruh ke mana. Ini desperindak ke kantor sana, harus dapat tangan dari Pak Camat, harus ke sana ke sini. Kadang kan capek orang ke sini ke situ, nggak ada kepentingan buat dia. Murni dia ingin bertahun bantu ini saudaranya. Sampai selesai itu rampung itu hajat, alhamdulillah. Juga besar fadilahnya, akan Allah kokohkan kaki dia di hari kiamat, di mana kaki-kaki manusia pada tergelincir. Wa inna su'al khuluq la yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Terakhir, su'ul khuluq, akhlak jelek, itu merusak amalan sebagaimana cuka akan merusak madu. Madu kalau kamu kasih cuka, rusak sudah. Jadi berfermentasi kan gak bisa diminum. Gak ada orang mau minum. Gak enak. Walaupun madunya banyak, cukanya sedikit. Sebagaimana ini merusak ini, begitu pula akhlak jelek merusak amalan-amalan kebaikan kamu. Maka berhati-hatilah. Jangan sampai itu terjadi pada dirimu. Kata Imam Ibn Hibban, terkadang kamu mendapati seorang itu masya Allah baik. Ya baik pada dirinya, orang soleh, orang istiqomah, masya Allah. Banyak membantu sebetulnya. Banyak jasa. Cuman ada satu sifat dia yang buruk. Akhlak dia yang jelek, suka merendahkan orang, suka melecehkan saudaranya atau yang lainnya. Gara-gara satu ini, rusak kebaikan-kebaikan dia. Dan itu yang dilihat orang, itu yang akan mereka nilai, itu yang mereka ungkit. Satu ini. Fulan. Ah, gak mau sama dia. Apa dia itu suka begini, begitu. Dia itu orangnya. Ya ibarat pepatah awam yang ma'ruf. Karena setitik nilai rusak susu sebelanga. Susunya banyak, Masya Allah, satu belanga. Ketetesan satu nilai merah itu. Tes. Ambiar itu susu. Nggak akan ada yang mau minum. Artinya mawas dirilah, selalu benahi diri kita, jangan sampai ada satu sifat jelek, akhlak buruk pada diri kita yang karenanya kemudian orang meninggalkan kita, nggak mau. Padahal cukup banyak jasa dan kebaikan kita sebenarnya. Tapi gara-gara satu ini, orang takut dan enggan untuk bermuamalah dengannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu beberapa nusus, beberapa dalil dalam ayat maupun Quran yang menjelaskan kepada kita keutamaan dan anjuran untuk orang itu mau peduli, bertawun, bersimpati kepada saudaranya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayat ini seperti kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, perintah Allah kepada mukminin untuk selalu membantu saudaranya dalam fi'lul khairat, dalam menjalankan kebaikan, khairat, albir, dalam tarkul mungkarat juga membantu, saling membantu untuk meninggalkan, menjauhi yang mungkar. Allah larang mereka untuk saling membantu, saling menolong dalam kebatilan. Dan itu kesempurnaannya. Maka albir di ayat lebih ke arah al-khairat, kebaikan yang dilakukan. At-taqwa lebih ke arah mungkarat yang ditinggalkan. Kata Qurtubi, ayat ini rahimahullah, perintah kepada semua makhluk untuk berta'awun alal birri wa taqwa, saling membantu, saling menghasung, mengajak untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ayo diamalkan, ayo kita kerjakan ini. untuk menjauh dan meninggalkan larangan-larangannya. Maka ini serupa dengan apa yang tersebutkan dalam hadis ad-dal alal khair dafa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan sama pahalanya seperti yang melakukan kebaikan itu. Karena dia tahu kebaikan dan mengamalkannya juga dari dia yang menunjuki. Dia yang membuka jalan, dia yang menuntun. Al-Mawardi rahimahullah menyebutkan, Allah mengingatkan mukminin untuk selalu berta'awun alal birri wa taqwa, karena dengan takwa kamu akan memperoleh ridha Allah. Semakin kamu bertakwa, semakin Allah cintai, semakin Allah ridhoi. Dengan albir kamu akan mendapati keridhoan manusia. Karena albir lebih ke arah kebaikan ke orang lain. Bir ihsan ilan nas albir. Terkadang sampai lebih dikhususkan pada orang tua sehingga disebut birrul walidain. Tapi secara umum albir bakti dan kebaikan kamu ke orang lain, ke saudara-saudaramu, kamu bantu. Semakin kamu lakukan itu, semakin orang ridha pada kamu, semakin dicintai kamu. Masya Allah, fulan ringan tangan, banyak bantu. Fulan dibantu. Maka orang yang menggabungkan di antara keduanya, sempurna sudah kebahagiaan dia dunia akhirat. Apalagi Allah meridhoi dia, orang lain juga meridhoi dia. Dan itu dianjurkan memang, seperti Ibnu Hibban sebutkan, tahabbub ilan nas min ghair muqarafatil ma'zam. Lakukan segala yang bagaimana kamu itu semakin dicintai orang, diridhoi, tanpa melakukan maksiat. Bukan berarti dosa, gak harus dosa, bukan berarti maksiat. Selama itu bukan maksiat, berbuatlah sesuatu agar kamu itu dicintai orang, agar kamu disenangi oleh mereka. Saudara-saudara kamu ridho pada kamu. Ini orang Masya Allah dekat, peduli, sering membantu, sering ta'awun. Kan semakin diridhoi kamu, semakin dicintai. Sempurna sudah. hubungan kamu dengan Allah, Allah ridhoi. Hubungan kamu dengan saudara-saudara kamu, mereka ridhoi juga. Kebahagiaan dunia akhirat. Dengan demikian, tersirat di dalam ayat peringatan sekaligus, jangan sampai kamu itu terlewatkan. Jangan sampai kamu itu ghaflah, lalai, sehingga tidak berta'awun, gak ada kepeduliannya dalam albir wa taqwa. Atau malah semangat dalam ta'awunnya alal isim wal udwan. Hati-hati itu, karena ancamannya besar, hukumannya sangat berat bagi yang melakukan keduanya. Ta'awun alal bir wa taqwa gak pernah nongol, gak pernah kelihatan batang hidungnya. Yani dia ba'id min ikhwani, jauh dari mereka, walaupun dekat domisilinya. Mungkin satu tembok bahkan. Tapi seperti orang yang jauh. Orang gak pernah menikmati kebaikan dia. Orang gak pernah merasakan manfaat dengan dekat dia. Tapi dalam isim wal udwan, orang paling semangat. Orang paling giat. Dan kamu dapati ghairu muwaffaq. Gak akan dapat taufik orang seperti ini. Gak pernah dikenal dalam kebaikan ta'awun. Tapi ketika terjadi fitnah, ketika terjadi permusuhan, perpecahan, jadi orang paling nomor satu semangatnya. Giat sekali. Hati-hati. Bahaya dan celaan semua itu. Demikian betapa syariat faham Allah Maha mengetahui bahwa mukminin jika mereka bersatu padu bersatu dalam ta'awun alal bir wa taqwa, akan semakin jinak hati mereka satu dengan yang lainnya. Semakin dekat. Ibaratnya kalau pada binatang ya, kalau kamu sering dekat dia, taruhlah apa kuda misalnya, tiap hari kamu dekati, kamu kasih makan, kamu kasih minum, kamu mandikan, kamu ini, kamu tuntun, kamu ini, ya otomatis kuda itu semakin jinak kepada kamu. Karena kenal betul, dekat sekali. Karena jina ya gampang. Kamu mau tunggangi punggungnya, dia gak marah. Seakan-akan dia berkata, fadol, naik di punggungku sini. Diantar kamu ke sana kemari. Kamu suruh lari-lari, suruh berhenti-berhenti. Jina, nyaman, enak. Tapi kalau jauh, kamu gak pernah ketemu, kamu gak pernah dekat, gak pernah ngasih makan, gak pernah mandikan, gak pernah ini kuda liar, gak kenal siapa kamu. Tiba-tiba saja kamu ingin naik di punggungnya, ya diselentik kamu, ditendang sama kaki kuda itu, marah dia. Gak mau kan, kuda liar kamu lihat ya, dia gak nyaman ditunggangi orang. Ini siapa ini? Ada liar. Hilang itu kejinaan. Nah, makanya disebutkan dengan ta'awun. Bukan berarti menyamakan dengan binatang. Untuk mendekatkan makna saja. Artinya dengan ta'awun, jina hati mukmin satu dengan yang lain, semakin erat hubungan, semakin dekat cinta kasih sayang di antara mereka. Kalau sudah saling jina dekat, di situ kemaslahatan mereka dapati. Baik itu kemaslahatan dunia ataupun itu kemaslahatan akhirat. Banyak kamu akan dapati. Sebagaimana pula kalau sudah semakin jina, semakin akrab, dekat, bersatu, semakin kuat mukminin, maka enggak ada yang tidak bisa untuk mereka lakukan. Enggak ada yang enggak bisa. Semuanya jadi bisa. Jadi gampang. Kalau dipikul satu orang mungkin berat, ya kan? Enggak bisa anak. Tiba-tiba misalnya dibawa ke sini misalnya. Ini ada tanah. Berapa ini masjid? 20x20 misalnya. Bangunan masjid di sini. Siapa? Ya kamu. Sendiri. Waduh. Gak mampu. Anak punya uang tapi ya gak cukup lah untuk sekian. Tapi kalau mereka menyatu, bertahun, gak ada yang sulit. Ayo yang lain diajak. Anak ada uang sekian. Antum ada berapa? Anak ada sekian. Antum ada sekian, sekian, sekian. Kumpul. Ayo kita mulai. Beli besi, beli semen, beli batu, ini, itu. Sampai berdiri bangunan. Tidak ada yang sulit kalau dengan ta'awun. Tidak ada yang berat. Semuanya jadi mudah dengan ta'awun alal bir wa taqwa. Apapun kemaslahatan dan amal khair yang diinginkan akan jadi lancar dengan ta'awun ini. Yang jelas, kemaslahatan dan kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya akan diperoleh, mereka rasakan dengan sebab ta'awun 'alal bir wat taqwa. Banyak sekali. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW banyak mengajak kepada makna ta'awun ini. Tadi hadis sudah beberapa kita lewati. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Mukmin yang satu dengan yang lain itu seperti bangunan saling mengikat, saling menguatkan, terikat ini dengan itu, terikat, ada yang menyatukan ini dengan itu, ada yang menyatukan. Wah, hasil begitu seperti bangunan. Sehingga berdiri tegak itu bangunan bisa kokoh. Karena saling mengikat. Saling mengikat, saling menguatkan. Berdirilah dengan megah itu bangunan. Begitu mukminin. Artinya kata Ibnu Battal ini menunjukkan bahwa ta'awun mukminin dalam perkara dunia maupun akhirat mereka sangat dianjurkan, sangat diperintahkan. Kata Ibnu Jauzi memang ini bentuknya berita. Bentuknya konteksnya kan kabar, informasi bahwa mukmin itu seperti bangunan. Informasi. Kabar yang Rasul sebutkan mereka itu seperti bangunan. Saling menguatkan, saling mengikat. Namun tersirat dari informasi itu makna perintah. Makna perintah. Artinya maka berta'awunlah kalian. Jadilah seperti bangunan itu, saling mengikat, saling membantu, saling menguatkan. Kadang perintah lebih mengena kalau disebutkan dengan bentuk berita. Ya, kamu cukup misalnya dalam bahasa sehari-hari mengatakan, ya Allah, lapar anak ini. Dari semalam gak makan. Ini kan informasi. Yang kamu sampaikan berita. Cuk sekali anak ini, lapar sekali. Tapi kan tersirat di situ perintah, kasih aku makan. Gitu. Dan orang mendengar itu lebih mengena biasanya. Ya Allah, fadl-fadl ta'al. Ini kebetulan ada rezeki, ada makanan. Ayo, makan. Hasungan. Untuk orang itu mau berta'awun. Di hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani juga Rasulullah katakan, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza, wa man khallafa ghazian fi ahlihi bi khair faqad ghaza. yang menyiapkan ghazi, orang yang berperang. Ini mujahid, dia mau perang fisabilillah. Maka dia telah berperang, yang menyiapkan tadi. Ini saudaramu mau berangkat jihad misalnya, perang. Kamu butuh apa? Apa yang belum kamu punyai? Mana belum punya baju perang misalnya, dia belikan. Apalagi senjata aku belum punya, dia belikan. Apalagi ini itu. Maka dia yang menyiapkan itu pahalanya sama. Walaupun dia duduk di rumah, duduk manis, tapi sudah kuat ta'awun dia. Karena dengan ta'awun dia, saudaranya ini bisa berangkat. Waduh, ke sana harus naik kapal, tiketnya sekian, nah, aku belikan nanti. Dia punya pahala seperti yang berperang. Atau dia mencukupi atau keluarganya. Kan ini berangkat, berarti ditinggal anak istrinya. Ini dia cukupi. Dia kasih bantuan misalnya sembako tiap bulannya. Mungkin belanjanya si anak, mau jajan ini itu. Sehingga enggak khawatir ditinggal. Dia termasuk dianggap telah berperang. Walaupun dia duduk manis di rumahnya. Tapi ta'awun dia cukup besar. Makanya kata Ibnu Fathal, hadis ini menunjukkan setiap yang membantu seorang mukmin dalam amal kebaikan apapun, yang membantu dia punya pahala sama seperti yang mengamalkan kebaikan itu. Begitu pula kalau dia membantu orang yang umroh atau haji, ibadah, agar dia leluasa dan gampang lancar manasiknya, dia punya pahala sama seperti yang haji atau umroh. Begitu banyak hasungan-hasungan yang Rasul sebutkan dalam nusus hadis-hadisnya. Kata Ibnu Hajar, begitu pula Nawawi, semakna semua riwayat-riwayat itu anjuran, ajakan untuk orang itu mau ta'awun, orang itu mau melunakkan hatinya, menjinakkan hubungan dia dengan saudara-saudaranya. Makanya para a'immah faham tentang makna nusus tadi, sehingga mereka katakan antara lain Imam Atha' Ibn Abi Rabah pernah berkata, tafaqqadu ikhwanakum ba'da salas. Tafaqqud itu cari kepastian, sida atau ini semacam itulah. investigasi atau ini. Setelah 3 hari, artinya jangan sampai lewat 3 hari kamunya khobar khair. Khobar khair itu artinya gak mau tahu, gak peduli. Padahal sudah 3 hari dia gak ngelihat ikhwannya ini, dia gak tahu kabarnya. Ini beredar di mana saudara dia ini? Apa yang terjadi? Apa kenapa dia? Makanya kata Imam Atta, tafaqqudu. Kalau sudah 3 hari kamu harus tahu. Oh fulan ternyata sakit. Anaknya sedang opname, istrinya ini. Kamu tahu informasi tentang dia. Makanya kata Atta, kalau dia sakit mungkin ya kamu jenguk. Atau mungkin dia punya kesibukan, kamu bisa bantu. Ternyata 3 hari gak kelihatan, dia punya proyek. Dia punya garapan apalah. Ya bantu. Atau karena memang dia lupa, ya perlu diingatkan. Dinasihati. Intinya kepedulian. Jangan jadi orang yang khobar khair. Mana fulan? Gak tahu, gak kelihatan. Kenapa? Ya gak paham. If gak paham, kamu harus paham. Itu ikhwanukum, saudaramu. Kan gak semua orang sama. Kamu harus cerdas. Gak semua orang bisa tega bicara dan menyampaikan. Misalnya datang ke kamu, ah, ana punya hajat ini, ana ada kesibukan, ana ada kepentingan ini, tolong bantu ana ya. Antum bisa minjemi ana uang. Ana, ya enggak semua orang bisa begitu, ada yang pemalu, ada yang sungkan, enggak enakan, malu hati orang bilang. Maka kamunya yang mendahului. Apa yang bisa ana bantu? Antum butuh apa? Tanpa begitu ya, gak ada arti daripada persaudaraan. Ta'awun. Kata Syekhul Islam rahimahullah, kehidupan Bani Adam di dunia ini tidak akan sempurna, gak akan bisa jalan dengan baik kecuali dengan ta'awun di antara mereka. Kamu sadari ataupun tidak, kamu terima atau kamu tolak. Hakikatnya orang tidak bisa hidup tanpa ta'awun. Walaupun kamu bisa bicara, oh, ini bukan ta'awun ini, oh, aku bayar kok. Mungkin kamu bisa bicara bayar. Tapi kalau yang kamu bayar gak mau, kamu mau apa? Misalnya, kamu mau bikin rumah. Di situ tempat kamu berlindung, teduh dari panas hujan, aurat keluarga terjaga. Baik, untuk bangun rumah kamu butuh tukang, kan gitu. Gak bisa kamu bikin sendiri. Tukang memang kamu bayar sehari 100.000 misalnya. Kalaupun kamu kaya raya, kamunya miliuner, kalau tukangnya mau kerja mau apa kamu? Kami gak mau kerja. Loh, saya bayar. Ya, saya gak butuh bayaran Anda. Saya kasih 2 kali lipat, biasanya 100, ini saya kasih 200.000. Tidak mau. Pokoknya kalau sama Anda kami gak mau. Kami mau kepada yang lain saja. Mau apa kamu? Kamu akan kesulitan. Butuh tahun. Kamu butuh tahun dengan orang. Pasti dalam hajat pribadi kamu. Makan butuh tahun. Banyak yang tahun di situ. Dari pak petani yang tanam padi. Sekali lagi mungkin kamu bilang, "Wah, ini anak beli kok beras." Iya, beli. Berarti kalau petaninya enggak mau nanam, apa yang mau kamu beli? Itu kan tahun dari petani. Yang kedua, pedagang beras juga tahun. Lah kalau beras dia satu gudang full, tapi dia gak mau ngeluarkan misalnya, dia gak mau jual, kamu mau beli apa? Mau kemana kamu? Nanam sendiri? Gak bisa. Tahun. Begitu yang lainnya sudah dalam aspek kehidupan semuanya orang butuh tahun. Artinya ya sangat naif kalau orang itu sadar dirinya tidak bisa lepas dari ta'awun, butuh sekali ta'awun orang lain untuk kepentingan dirinya, sementara dirinya tidak mau ta'awun dengan orang lain. Nggak mau ta'awun dengan saudaranya. Dia sendiri butuh ta'awun. Giliran orang butuh ta'awun dia, dia gak mau. Maka itu sangat jelek, sangat buruk. Kamunya pingin orang ta'awun denganmu, sementara kamu gak ada ta'awunnya dengan saudara-saudaramu. Ala kulli hal, kata Abul Hasan Al-Amiri rahimahullah, ta'awun bagi mukminin alal birri wa taqwa itu membuat satu pendapat, menyatu pendapat mereka, menyatu hati mereka. Kalau sudah pendapat itu menyatu, seia sekata, itu akan membuat tujuan semakin dekat dan mudah. Sekaligus menjadi sebab munculnya kecintaan dan kasih sayang di antara mukminin. Karena tanpa ta'awun, orang berjalan sendiri-sendiri akhirnya. Ketika berjalan sendiri-sendiri, masing-masing melihat dari sudut pandang dia. Menurut ana yang ini penting. Yang satunya, unda, yang penting yang ini, itu gak penting. Yang ketiga, oh, dua-duanya kalian tidak penting, yang penting itu. Sehingga jalan sendiri-sendiri, enggak karuan. Kemaslahatan, banyak kemaslahatan terbengkalai, hilang. Itu baru tiga. Kif kalau 10 orang, kif kalau 100 orang. Tapi dengan ta'awun, satu itu pendapat. Ta'al, kita duduk. Dibahas. Dimusyawarahkan. Kita mesti ta'awun. Maka disepakati yang paling penting ini dulu. Nanti tahap kedua yang sebelah sana, yang ini, yang itu. Kekuatan akan lebih. Apa yang kamu harap, tujuan yang kamu inginkan lebih bisa didapati dengan ta'awun. Plus, dengan ta'awun itu pula, menguatkan cinta dan kasih sayang di antara mukminin. Yang ini merasa terbantu, yang itu merasa membantu, timbul cinta kasih sayang. Karena ada kedekatan, ada jinak. Selain juga dengan ta'awun lapang dada kamu. Dan itu salah satu sebab lapangnya dada. Kelapangan dada itu kan dicari orang. Semua nyari, tapi enggak semua bisa mendapatinya. Orang berbuat ini itu, intinya dia ingin lapang dadanya, ingin lega, bahagia, nyaman, senang, tentram, damai. Semua orang mengharap itu, hatta kufar. Berharap itu ada pada mereka, tapi hayhata hayhat. Enggak akan mereka dapati. Ta'awun sangat memberi ketenangan, ketentraman, kedamaian, lapangan dada, hati padamu. Dan kamu rasakan sesuatu yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau kamu membantu orang, saudaramu atau siapa, entah itu dengan harta, tenaga, atau yang lain, itu ada kebahagiaan tersendiri. Senang rasanya. Bahagia. Bisa membantu. Sebaliknya, termasuk menjadi sebab sempitnya dada, termasuk sebab orang itu gundah gulana, sedih berkepanjangan, sumpek, stres, tertekan jiwanya, sempit dadanya, karena enggak mau berta'awun, enggak mau peduli dengan nasib saudaranya, enggak mau pingin tahu, enggak mau peduli hajat saudaranya, sempit dadamu. Wal mukmin fatin, dan seorang mukmin itu cerdas dan mengerti kemaslahatan apa yang seharusnya dia lakukan untuk kepentingan dunia dan akhiratnya. Sekali lagi berta'awunlah dengan segala kemampuan yang kamu miliki. Berta'awunlah. Dakwah ini berat, tugasnya banyak, belum lagi pendidikannya di ma'had banyak, berat, sulit, cabang-cabang, maka bantulah. Dakwah ini dakwah kita semua, bukan dakwahnya ma'had, bukan dakwahnya ustadz, tapi kita semua terlibat di dalamnya. Kamu sadari kamu di rumah membawa nama dakwah. Kamu di kampungmu, kompleks tempat kamu tinggal, kamu membawa nama dakwah. Terbukti kalau kamunya berbuat jelek, yang diucapkan orang bukan fulan berbuat jelek, itu orang-orang salafi itu. Orang-orang pondok itu. Itu yang kena, imbasnya semua jadi kena. Maka mendekatlah kepada saudaramu, berta'awunlah dalam kebaikan dan bersamakatlah untuk itu. Bersemangatlah, berharaplah fadilahnya, keutamaannya yang disebutkan oleh Allah maupun Rasulnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله رب العالمين.